dari Aremania, sepenuh hati dalam suka dan duka kami musisi untuk Aremania, terus berkarya lewat nada. Nafas kami untuk Arema, darah kami untuk Arema. Irama ini sebagai perantara, semangat ini kan terus dan terus membara. Kami musisi dari Aremania, kami musisi untuk Aremania. Wow, wow, wow. Napas kami untuk Arema, darah kami untuk Arema. Irama ini sebagai perantara, semangat ini kan terus membara. Sebagai perantara, semangat ini kan terus, wow. Nafas kami untuk Arema, darah kami untuk Arema. Irama ini sebagai perantara, semangat ini kan terus dan terus membara.